Keep it eh, jangan lupa siapa next star. Aku janji shit ni bukan douchebag. Always keep it real, but you know I keep my mouth shut all night. You can be yourself tonight. Oh, we can be friends, alright. All my benefits put aside. Feel alright, baby girl, can I keep you tight? Here we in this life, give me your antidote tonight. Yeah, you feel me inside, nobody gonna love you right. So no switch inside, see you somewhere tonight. Yeah, you know that. Takkan tahu apa barang yang aku lakukan. Kamu takkan tahu. Takkan tahu isi hatiku. Jangan bilang aku tak kisah. Ini semua demi kita berdua. Cita-cita yang akan sampai ke bintang. Walaupun kau takkan pernah percaya, aku tetap sayang walau kau tak faham. Dua dunia berbeza, aku masih sayang walau kau tak bilang. Ini cinta luar biasa. Jangan bilang aku tak kisah. Aku masih sayang, aku masih sayang. Ini semua demi kita berdua. Walaupun kau takkan pernah percaya, aku tetap sayang walau kau tak faham. Dua dunia berbeza, aku masih sayang walau kau tak bilang. Ini cinta luar biasa. Jangan buang masa when you wasting time. Tunggu sebentar, ku tahu ku silap, let me talk to ya. Bagi aku cerita, kau sahaja yang ku sayangi. Janganlah kau tinggal ku di sini. Now we had a minute, let it drop to the floor, let it go. I just won't know if you're down, then baby, let's roll. If you ain't got no love, then baby, let go. Tiap-tiap kali ku terlupa. Berbeza. Ya kamu takkan faham apa yang aku genggam, bara api dalam tangan. Sakitnya aku pendam untuk maju ke hadapan. Tak jadikan alasan, nyawa belum terparam. Yang ku mau cuma tenang. Terbang belum terbang, fikiranku melayang. Untuk langkah ke depan, jadi tak toleh belakang. Don't play with me, you're playing with a player. Fuck the rest, I could give you more better. Lebih baik ku stay her. I don't give a fuck, barang you siapa jaga. I don't give a fuck, lu nak apa. Lu dengan lu aku datang. Nak kisah there's no bridge, tak ada jambatan. Kau aku kekal akan ada sekatan. Feel alright, just once this time. Can I hold you tight? Switch your side, see you somewhere tonight.